Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Syekhuna Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها مثل من يدخل النار بحال الشيطان أو يحضر سماء المكاء والتصدية فتنزل عليه الشيطان تتكلم على لسانه بكلام لا يعلم به وربما لم لا يعلم نعم لا يعلم به وربما لم يفقه به وربما كشف بعض الحاضرين بما في قلبه وربما تكلم بألسنةٍ مختلفةٍ كما يتكلم الجن على لسان المصروع والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المسي ولبسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا قد يقتل مثله الإنسي أو يمرض حتى قد يقتل مثله الإنس أو يمرضه لو كان هو المضروب وذلك ضرب لا يؤثر في الإنسان ويخبر إذا أفاق أنه ما شعر به لأن الضرب كان على الجن الذي kalau dicetakan at-ta'liqul bayan pakai fi'il mudhari lam yash'ur bi syai'in tadi ya idza afaqa annahu lam yash'ur bi syai'in kalau di ta'liqul bayan kalau di antum pakai fi'il madhi nah terus لأن الضرب كان على الجن الذي التبسه Karena al jinni labisahu. Kalau diantum iltabasah. Iya, antum. Ah. Baik, sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah kemarin atau pertemuan sebelumnya disebutkan tentang jin yang ditangkap karena mencuri Baitul Mal ولهذا إذا أقرها الإنسان عند الأحوال الشيطانية oleh karena itu ya إذا قرأها bukan إذا أقر إذا قرأها jika seseorang membaca ayat kursi ya عند الأحوال الشيطانية dia baca ayat kursi bisidkin abtalatha Ketika terjadi kondisi-kondisi setan, dia baca dengan tulus, maka ayat kursi itu akan membatalkan tipu daya setan. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan di sini menjelaskan, ya, apabila seseorang membaca ayat kursi inda ahwali syaitaniyah, ya, artinya ketika pada kondisi syaitan itu hadir, ya, nah, syaitan hadir, ya, kemudian dia baca ayat kursi. Atau bukan cuma setan itu hadir, ya, ketika syakwadat, ketika ada atraksi klenik, dukun, main debus, main kuda lumping, main reok, tari barong, dia baca ayat kursi. Wa inda sihir, ketika terjadi sihir, ya, ketika ada was-was dari syaitan, fa innaha tazulu, maka itu semua akan hilang biiznillah, dengan izin Allah, idza qara'aha bi ikhlasin, kalau seseorang tadi membacanya dengan ikhlas. Nah, amma may yaqra'uhu hurufaha faqat biduni istihdarin lima'aniha wa biduni ikhlasin fa innaha qad la tanfa'u. Adapun orang yang baca ayat kursi cuman huruf-hurufnya aja dia baca, tanpa menghadirkan kolbu dia, memaknai makna-makna ayat kursi tersebut, apalagi tanpa keikhlasan, maka enggak bermanfaat. Nah, ya, dengan ikhlas. Nah, kemudian itu yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Mislu yadkhulu an-nara bihali syaitani, semisal orang yang memasuki kobaran api dengan bantuan setan. Au yahduru sama sama al-mukai wa tasdiyah, ya, atau yang menghadirkan, ya, siulan serta tepuk tangan. Ya, kata Ibn Taymiyah, fatanzilu alaihi syaitan atau syayatin, maka setan akan hadir menghampirinya. Watatakallamu ala lisanih, berbicara melalui lisannya. Kalaman la yu'lamu, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak diketahui, yang tidak diketahui. Ya. Ya, warubbama la yafqahu, bahkan terkadang dia enggak paham. Ah, ini ya. Dijelaskan di sini oleh Syekh, al-insan idza ta'atal kufra billah wasyirka, hai, atau apabila seseorang apabila dia melakukan kekufuran, kesyirikan atau menghalalkan yang diharamkan, maka setan akan membantu dia. Ya, memperlihatkan kepadanya berbagai hal, ya, dari kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, yang itu merupakan bantuan dari setan. Kenapa? Li ajli ayyaghtarra bi nafsih, supaya setan menipu dia dan menipu orang lain. Nah, ini merupakan ibtila, imtihan, cobaan, ujian dari Allah kepada para hambanya. Hai. Ah. Wa tadhaharu annahu yadkhulu an-nar, maka dia menampakkan seolah-olah dia masuk ke kobaran api. Ya, padahal dia sendiri enggak memasuki kobaran api itu. Ya, namun setan yang mengangkatnya. Dia menampakkan dia berjalan di atas air, terbang di udara. Padahal dia enggak melakukannya dengan dirinya sendiri, namun setan yang mengangkatnya. Ya. Kenapa? Karena dia mentaati setan. Dia berkhidmat melayani setan untuk menyesatkan dia dan menyesatkan orang lain. Maka jangan tertipu dengan keadaan setannya seperti ini. bagaimanapun keadaannya, ya, secanggih, sekeren, sedahsyat apapun. Wal'an zahara ad-dajjal was-sihir was-sya'wadah hatta fil qanawat al-khabisah. Ini ya, saat ini nampak dajjal, sihir, kata Syekh. Dajjal, sihir, klenik-klenik. Sampai-sampai di internet. Sampai-sampai di internet, kata Syekh. Ya. Fa'alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai hal ini dan tidak tertipu dengannya. Ini yang diterangkan oleh Syekh. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, balik lagi. Warubbama kashafa ba'du syayatin wa tatakallamu 'ala lisani kalaman lam yu'lam wa rubbama la yafqa wa rubbama kashafa ba'du al-hadirin bima fi qalbih. Ya. Atau terkadang sebagian setan menyingkap, ya, sebagian setan mengungkapkan isi hati sebagian hadirin, ya, diungkapkan karena setan tahu, atau berbicara dengan warubama tatakallama bi alsinati mukhtalifah, berjumlah berbicara dengan sejumlah bahasa, kama yatakallamu aljinni ala insani masru, sebagaimana jin berbicara melalui lisan orang yang kesurupan. Ini ada yang menarik, warubama kasyafa ba'dul hadirin bima fi qalbi. Setan bisa mengkasyaf. Ya. Mengkasyaf ba'dul hadirin bima fi qalbi. Mengungkapkan, menguak, ya, isi hati kolbu para hadirin. Ya. Tabarakallahu fikum. Li'anna al-insan la ya'lam ma fi qulub, karena orang lain enggak tahu apa yang ada di dalam hati si Suyudi saat ini. Kita enggak tahu. Lakin asyaiton qad yattali. Nah, terkadang namun setan terkadang dia tahu. Kenapa? Li'annahu yajri min bani Adam majrad dam. Karena dia mengalir di darah-darah anak Adam. Yukhalitul insan wa rubbama yattali 'ala syai'in mimma fi nafsihi aw fi qalbi. Nah, maka dia bercampur dengan manusia, maka dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia tadi. Fa yukhbiruhu, setan akan mengabarkan, wa yaqul anta tufakkir fi kada, anta taqulu kada fi qalbika. Dengan mengatakan kamu memikirkan ini, ya, kata si dukun. Nah, dukun dapat kabar dari setan. Kamu mau mengatakan ini, ya, di dalam hati kamu, ya? Olaisa minhu. Hada minasyaitan. Ini bukan berasal dari si dukun tadi. Ini dari setan. Lianna syaitan yajri mina bini Adam majrad dam. Fayatali ala mala yatali walihi al-insanu. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Nah, terkadang setan berbicara dengan bicara-bicara yang beraneka ragam. Ya. Sebagaimana jin berbicara melalui melalui lisan orang yang mesra, yang kesurupan. Ya, dijelaskan oleh Syekh, setan berbicara melalui lisan, ya, walinya dengan ucapan la yufham, yang tidak dipahami. Wa huwa walaysa huwa min kalami bani Adam, itu bukan ucapan anak Adam. Fayadullu hadza ala annahu ma'ahu qarinun, ma'ahu syaitanun. Maka ini menunjukkan anak Adam tadi ada korinnya. Dia bersama setan. Ya. Warubbama takallama bi alsinatin mukhtalifah. Terkadang seseorang bicara dengan bahasa asing, terkadang dia bicara dengan bahasa Inggris, terkadang bicara dengan bahasa Parisia, Persia, terkadang dia berbicara dengan bahasa Arab. Ya, apakah ada orang yang kesurupan dia gak bisa bahasa Cina, ya, tiba-tiba kesurupan jin Cina jadi ngomong Cina. Ya. Ya. Apakah seorang tahu perkara ini? Dia mengetahui bahasa-bahasa tadi. Orang awam, dia berbicara dengan bahasa yang beraneka ragam. Dia kesurupan, dia awam. Maka itu bukan dari orang awam tadi yang kesurupan. Ini dari setan yang berbicara melalui lisannya. Karena setan mengalir ya di darah-darah anak manusia. Fala yusaddaq bihadza, jangan dibenarkan hal ini. Dan jangan dikatakan ini karomah. Dan dikatakan dia mengetahui. Ya. Annahuma ta'lam, dia enggak tahu. Wa ma hadza yatakallam bi alsinatin mukhtalifah. Dia berbicara dengan bicara panjang. Hadza laisa min. Itu bukan dari dia. Ini dari setan. Ya, barakallahu fik. Ya. Sebagaimana setan berbicara melalui lisan orang yang kesurupan. Ya. Alladzi laisa min auliya'i syaitan. Al-mu'min qad yusabu bil sarq. Ya. Yang kesurupan ini dia bukan wali setan. Seorang mukmin terkadang dia ditimpa kesurupan. Jadi kalau kesurupan itu, oh berarti ini imannya bermasalah. Lihat kata Syekh, al-mu'min qad yusabu bis-sara'. Seorang mukmin itu bisa jadi dia kesurupan. Ya, jadi kalau kesurupan itu bukan berarti imannya lemah, enggak. Nah, dia bisa jadi kesurupan dia. Tahib. Ini kata Syekh, yusabu bil junun. Oh mu'min, bisa jadi dia ditimpa penyakit gila. Yatakallam syaitan ala lisani bikalamin ma kana al masru ya'rifu. Dia berbicara dengan ucapan yang si orang yang kesurupan ini enggak tahu. Yukhbiru asya'a ma kana ya'rifuha. Dia mengabarkan banyak hal yang dia enggak tahu orang yang kesurupan ini. Fa hadza dalilun ala anna hadza laysa minhu. Innama huwa syaitan alladzi la labisuhu. Atau labasahu. Itu setan yang lagi bercampur dengan dia. Ya, ini yang diterangkan oleh Syekh. Ya. Yang di bukunya bukan Ta'liq wal Bayan enggak ada. Ya. Zaki ada enggak bukunya? PDF. Sian deh PDF. Kemudian mana lagi tadi? Wal insan alladhi hasala lahul halu. Ini udah dibaca belum? Udah. Udah dibaca tadi. Hah? Udah kan? Wal insan alladhi hasala lahul halu la yadri bidzalik. Orang yang mengalami kejadian demikian dia enggak tahu, dia enggak sadar. Bi manzilatil masru alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Sama seperti halnya orang yang kesurupan yang kerasukan setan. Walabisahu wa takallama ala lisani. Setan merasukinya hingga berbicara melalui lisannya. Fa idza faqa, apabila dia sadar, lam yash'ur bi syai'in mimma qala. Dia enggak sadar. Ya, dia enggak menyadari apapun yang telah dia ucapkan. Ini orang yang kesurupan. Ya. Tapi perhatikan dong. Ya. Dia yang kejadian kesurupan ini seperti orang kesurupan yang yatakhabbathu asyaiton. Ya, minal mas yang dia kerasukan setan. Nah, ya dribi ma yaquluhu syaiton. Dia enggak tahu apa yang diucapkan setan. Apa yang diucapkan oleh jin itu. Ya. Maka orang yang kerasukan oleh jin, yang majnun di sini bukan orang yang gila. Atau orang yang gila, idza afaqa, apabila dia sadar, qalulah, orang-orang akan mengatakan pada dia, innaka fa'alta kadza aw qulta kadza, kamu melakukan ini itu loh. Kamu ngomong itu. Ya. Dia mengatakan abada ma fa'altu syai'an, selama-lamanya saya enggak mengatakan itu, saya enggak melakukan itu. Nah, ya jadi enggak tahu. Ya, yang diucapkan itu, yang mengucapkannya orang lain, yaitu setan. Ya. Ya. Terkadang yudrabu al-majnun al-masru'. Orang yang kesurupan, orang yang gila dipukul. Wala yata'assar bidur. Enggak ngaruh dengan pukulan tadi. dia enggak merasakan. Li annal darb la yaqa alaihi wa innama yaqa ala syaitan alladhi la basahu. Karena pukulan tadi tidak mengenai orang yang kesurupan, tapi mengenai setan yang merasuki dia. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian tuh, idza afaqa lam yash'ur bi syai'in. Nah, putnot nomor 2 ya. Kata Syekh juga demikian. Ya. Terkadang dia dipukul. Yudrabu darban. Syadid, dan terkadang dia dipukul dengan pukulan yang keras. Walau kana ala badainihi la ta'assara. Ya. Aw la tak taksurat la takasarrat a'dahu. Seandainya dipukul ke badannya akan bisa patah anggota tubuh dia. Patah badannya. Ya. Wa ma hadza la yahus wa la yadri anhu. Dia enggak sadar, enggak tahu. Karena itu enggak mengenai dia. Namun itu mengenai jin yang mencampuri dia. Ini adalah suatu hal yang diketahui. Sampai sini ya. Li anna darb kana alal jinni alladhi la labisahu. Ini udah dibaca? Udah belum? Udah. Ya. Karena pukulan itu ya. Pukulan itu li anna darb kana alal jin. Ya. Karena pukulan tadi itu mengenai jin yang merasukinya. Ya. Taib. Wa min haula'i man ya'ti syaitan bi at'imatin wa fawakih. Ini udah dibaca? Faddal. Dibaca sini. Ya. Siapa? Rai. Cari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haula'i man ya'ti asy-syaitanu bi'at'imatin wa fawaqiha wa halwa wa ghayra dhalika mimma la yakunu fi dhalikal mawdi'i. Wa minhum may yatiru bihim al-jinn yatiru bihim al-jinni ila Makkata aw baital aw baitil Maqdisi aw ghayrihima. Wa minhum man yahmiluhu ashiyatun ashiyata arafah ashiyata arafata thumma yu'iduhu min laylatihi fala yahujju hajjan syar'iyyan bal yadhhabu bi thiyabihi wala yuhrimu idha hadha al miqata wala yulabbi wala yaqif bi muzdalifata wala yaqifu bi muzdalifata ولا يطوف بالبيت ولا يسعى ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار بل يقف بمعرفة بثيابه bukan بعرفات أو بعرفات بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته وهذا ليس بحج ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج تكتب الحجاج فقال ألا تكتب الحجاج هذا Terus faqala ala taktubuni faqalu laysat minal hujjaji ya'ni hajjan syar'iyyan wa baina karamati aw al wa baina karamatil awliya'i wa baina ma yushbihuha. Baik, cukup. Ini dulu. Itu udah bahasan baru. Udah perbedaan karamah wali ya dengan setan yang mirip dengan karomah. Ya, berikutnya dari mana tadi? Min haula. Ya, wa min haula man yati syaitan bi at'imatin wa fawakih. Wa fawakiha wa halwa. Di antara mereka ada yang diberi oleh setan makanan, buah-buahan, halwa, kue-kue. Ya, atau manisan wa ghairi dzalik dan yang lainnya mimma la yakunu fi dzalikal maudi. Yang tidak terdapat di tempat tersebut. Dikasih sama setan. Ya, ya dan billah. Dikasih sama setan, jangan bangga dia. Jangan senang dulu dia. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, qad ya'tihi bi'at'imatin wa fawakiha. Ya. Terkadang setan memberikan dia makanan, minum, makanan, buah-buahan yang dicuri oleh jin dari tempat-tempat manusia. Diambil oleh jin dari rumah orang, dari kebun orang. Ya. Ya, dari rumah-rumah orang lah, kemudian diberikan kepada manusia tadi. Orang ini menyangka ini karomah, padahal itu bukan karomah. Itu adalah tipuan setan. Ya. Hai barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa minhum man yatiru bihim al-jin ila Makkah atau ila Baitul Maqdis. Ada juga di antara mereka ada yang dibawa terbang oleh jin ke baik ke Mekah, ke Baitul Maqdis atau tempat-tempat yang lain yang jauh dari tempat dia berada. Ya. Taib. Yahminu asyiyat Arafah. Suma yu'iduhu min lailatihi, kemudian dia balik lagi. Dibawa oleh jin ke Arafah pada sore hati, pada asyiyah. Asyiyah itu sore ya. Bukrotan wa asyiyah gitu kan. Sore hari. Suma yu'id, kemudian jin membalikkan dia di malam hari. Ya, maka orang seperti ini, dukun-dukun yang kayak gini, fala yahujju hajjan syar'ian, enggak haji secara syar'i. Ya, enggak haji. Nah. Ya, mengenai footnote nomor 1. Ini adalah perkara yang ma'ruf annahum yatiruna bani Adam. Ya, bahwasanya jin ini menerbangkan anak Adam. Ya, apa namanya? Menerbangkan. Ya. Itu orang-orang yang kufur pada Allah, menyekutukan Allah. Mereka mentaati setan, maka setan akan menerbangkan mereka ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Ya, karena setan memiliki kemampuan untuk memutus jarak dengan cepat, untuk terbang di udara. Dia juga memiliki kemampuan. Ya. Maka dia berkhidmat kepada manusia ini, yang manusia ini taat padanya dalam rangka bermaksiat pada Allah. Ya. Setan akan membawanya pergi kemanapun dia inginkan. Ini ma'ruf. Ya, hingga menurut orang-orang awam saat ini sekalipun. Ya, mereka pun mengetahui bahwa ya. Yang menerbangkannya itu siapa? Mereka pun tahu ini adalah sihir. Ini dari jin, bukan karomat. Orang awam paham itu. Ya. Kemudian. Ya. Mereka pergi ke Arafah sore hari, pulang malam hari. Langsung dapat gelar haji. Ya. Hajinya, apa, sholat Jumatnya di Mekah. Gitu. Ini hajinya enggak haji syar'i. Di antara mereka, kata Syekh, ada yang dibawa jin ke Arafah pada hari Arafah. Wala yuhrim, dia enggak berihram. Ya, pergi ke Arafah tanpa ihram, kemudian balik lagi. Ini enggak haji. Ya. Ya, ini dipermainkan oleh setan. Gimana cerita dia haji tanpa ihram? Ya. Tanpa melaksanakan rukun-rukun haji yang kita kenal. Baliyadhabu bisiyabihi wala yuhrim idha hadha al-miqat. Ya. Bahkan ada yang dia tidak mengenakan kain ihram sesudah dia sampai di tempat miqat. Wala yulabi, tidak membaca talbiyah. wala yaqifu bi Muzdalifah, dia enggak wukuf ya. Ya, di Muzdalifah, tidak bermalam di Muzdalifah. Tidak tawaf di Ka'bah. Tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak melempar jumrah. Hah? Ini amal-amal ketaatan yang ditinggalkan muta'ammidan secara sengaja. Setan yang bantu dia ke tempat haji buat dapat gelar haji. Karena gelar haji itu prestius di mata masyarakat. Bahkan ada setan yang enggak pakai dukun-dukun yang enggak ikut ya, yang ikut haji, yang enggak pakai bantuan jin untuk diterbangkan, dia ikut haji normal rombongan travel. Tapi setiap proses ibadah dia enggak pernah ikut. Selalu di hotel. Ke masjid enggak pernah, di hotel. Bahkan ketika tawaf enggak ada dia. Wukuf di Arafah dia enggak ada. Ke Muzdalifah dia enggak ada. Pokoknya dia di hotel begitu aja bersemedi. Ya. Bersemedi. Pas pulang bareng. Pas pulang bareng. Pulang-pulang dapat gelar haji. Dapat gelar haji. Dukun-dukun perlu itu. Ya, dukun-dukun itu perlu dapat gelar haji, dapat gelar ustadz. Itu penting itu. Menipu orang kan? Allah musta'an. Oh. Mana lagi tadi? Ya. Baliya kifu bi Arafata bi siyabi. Ya. Summa yarji' min lailatihi wa hadha laysa bi hajjin. Balik malam itu juga ini bukan haji namanya. Wali hada. Ya. Oleh karena itu. Ya. Kalau diantum ada enggak ini? Ra'a ba'duha ula'i al-malaikata taktubul hujjat. Diantum ada? Yang, hah? Enggak ada yang ini. Kalau dicetakan yang itu enggak ada kayaknya. Ya, faqala la ala taktubuni qalu laysat minal hujjaj, yakni hajjan syar'iyan. Enggak ada antum di sini ya? Hmm? Di bawah dia, ya. Ke beda kelompok, kelompat gitu. Kalau yang buku yang 30 ribu, berapa? Ah, 90 ribu ya. Ya. Beda. Ya. Ya. Kalau yang situ beda. Fara'a fi naum kalau diantum ya. Fara'a fi naum. Ya. Fara'a fi naum apa kalau diantum kalimatnya? Nah, maka dia bermimpi melihat malaikat. Ya. Fara'a ba'duha ula al-malaikah taktubul hujjat. Mereka bermimpi dalam tidurnya melihat malaikat. Ya, yang sedang mencatat orang-orang haji. Faqala ala taktubuni, kemudian dia bertanya kepada malaikat, kenapa kalian tidak mencatat namaku? Qala lasta minal hujjaj, engkau bukan termasuk dari jamaah haji, yakni hajjan syar'iyan. Itu haji yang syar'i. Di antum ada? Ada. Hadha wal fariq al-wadih, inilah perbedaan yang jelas. ya, yaitu keimanan dan takwa. Orang yang memiliki keimanan dan takwa, maya jari ala yadih minal khawarik, ya, wahwa karomah. Enggak ada tuh yang kayak tadi-tadi itu. Ya, walladzi laisa indahul imanu wat taqwa ma yajri ala yadihi minal khawarik fa huwa khariqus syaitani lil ghurur wal istidraj. Ya, tujuannya itu. Orang enggak punya keimanan, ketakwaan, enggak akan berlaku pada diri dia kejadian-kejadian aneh. Ya. Kejadian-kejadian aneh yang itu merupakan berasal dari setan untuk menipu dia, istidraj dari dia. Untuk dia. Taibar kalafik. Wa baina karamatil awliya wa baina syait wa baina ini berikutnya udah paragraf baru. Udah pembahasan baru. Faddal. Berikutnya. Tambah baca lagi tadi sedikit coba si Ray. Bismillahirrahmanirrahim. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهه من الأحوال الشيطانية يشبهها وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليه عليها فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامة الرحمانية. طيب مسبوق. نعم. وَبَيْنَ كَرَمَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يَشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ فُرُوقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. Dan antara karamah-karamah para wali dan yang serupa dengannya dari ahwal syaitaniyah, tapi mirip dengan para wali, karamah para wali itu terdapat perbedaan yang muta'adidah, yang beragam, yang banyak perbedaannya. Ya, nah, ini harus dipahami. Ya, beda. Baik, minha anna karamatil awliya isababuha liman wa taqwa. Nah, itu. Iman taqwa. Walahwal syaitaniyat sababuha manahallahu anhu wa rasul. Nah, kalau yang disangka karamah padahal bukan karamah, ya, ahwal syaitaniyah itu sebabnya adalah ya melaksanakan apa yang Allah larang dan Rasulnya larang. Itu sebabnya. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini para wali yang beriman dan bertakwa. Fadalla ala anna alladzina la yu'minuna wa la yattaqun annahum laysu min awliya illah wa injara ala aydihim khawarik. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya yang beriman dan tidak bertakwa, maka mereka bukan wali-wali Allah. Walaupun ada pada mereka berbagai kejadian spektakuler, luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, sesungguhnya Rabbku mengharamkan segala perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Dan Rabbku mengharapkan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu hal, sedangkan dia tidak menurunkan, Allah tidak menurunkan bukti alasan untuk itu. Dan Allah mengharamkan engkau berbicara tentang apa yang, berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Falqul Allah bi ghairi ilmin wa syirku wa zulmu wal fawahish qad haramallahu ta'ala wa rasuluh. Nah, ini berarti lah diharamkan oleh Allah. Ya, berkata tanpa ilmu tentang Allah, melakukan syirik, berbuat kezaliman, ya, dan menunjukkan perbuatan-perbuatan keji. Ini semua termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Taib. Maka di sini di keterangan ini diberikan keterangan oleh Syekh Shalih Fauzan, maka orang yang tidak menjauhi perbuatan keji, tidak menjauhi dosa, tidak menjauhi syirik, tidak menjauhi bicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini bukan waliullah. Ya, walaupun ada pada dia berbagai hal-hal yang khawarik, kejadian yang aneh luar biasa. Itu khawarik syaitania, bukan karamah. Fala takunu sababan li karamatillahi ta'ala bil karamati 'alaiha. Ya. Jadi itu bukan karoma. Kemudian ya. Fala takunu sababan li karamatillahi ta'ala bil karamati 'alaiha. Ya. Dan perbuatan tersebut tidak mungkin menjadi sebab munculnya karoma Allah. Ya. Kenapa? Karena karomah Allah itu enggak bisa digunakan untuk hal-hal tersebut. Ya. Wa idza kanat la tahsulu bi sholati wa dzikri wa qiraatil Qur'an, bal tahsulu bima yuhibbu syaitan. Ya, apabila memang tahsulu ada didapatkan, muncul kondisi-kondisi yang aneh, yang luar biasa, yang tidak diraih dengan sholat, zikir, membaca Quran, tapi didapatkan dengan hal-hal yang disukai oleh setan, ya, bil umur allati fiha syirkun, atau berbagai hal yang terdapat mengandung kesyirikan, semisal istighosah pada makhluk, au kanat mimma, ya, atau pada hal-hal yang, ya, apa namanya, syirkun kal istighosah bil makhluk, au kanat mimma yusta'anu biha ala dzulmil khalqi, ya, atau semisal ia gunakan untuk menzalimi sesama makhluk, ya, wa fi'lil fawahish, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, fahiya minal ahwal syaitaniyah la minal karamati rahmaniyah, maka itu adalah semua kategori ahwal syaitaniyah, bukan karoma dari Allah yang Maha Rahman. Ya. Nah, taib. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, idza kanat ala aksi ma ja'a fi hadhil ayah, apabila terdapat pada kebalikan dari ayat ini, kul inna ma harama rabbi, ternyata dia melakukan tuh, dia bicara tanpa ilmu, dia syirik, dia melakukan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, ya. Wa hadza dalilun ala annaha laysat karamatin. Maka ini menunjukkan bahwa itu bukan karoma, tapi itu khawarij syaitaniyah. Ya, walaupun telah terjadi pada diri dia berbagai hal yang tadi. Ya, itu bukan bukan waliullah. Itu wali setan. Ya. Maka wajib bagi masyarakat kaum muslimin mengetahui hal ini secara umum. Terlebih khusus talabatul ilm, ya. Mereka harus mengetahui perkara ini, memperingatkan masyarakat akan hal ini. Ya, karena hal ini telah membinasakan banyak orang. Ya, dan para wali-wali setan telah menguasai mereka, menipu mereka dengan sebab apa yang mereka nampakkan dari khawarij syaitaniyah itu. Taib. Maka mereka ini menyesatkan mereka dari jalan Allah. Maka wajib memperhatikan perkara ini, ya. Ya, dan ya, wa fayjibu al-inayah bi hadzal amr, ya, amr walayah. Itu perkara kewalian ini. ya, dan menjelaskan siapa itu waliullah, siapa itu wali setan, supaya orang-orang tidak tertipu. Ya, hada min adamil fiqh fid dinillah. Ini fikih terbesar, termasuk fikih terbesar dalam agama ini. Dapat berapa halaman? 2 atau 3? Sampai mana tadi bacanya? Sampai sini ya? Wa min ha'ula, ini udah baca idha hadara sama al-muka? Belum? Saya cukup dulu ya. Nanti insya Allah lanjut. Pada zuhur, alfiyah insya Allah. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.